Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan fillah azan wa jazakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majlis ini. Semoga apa yang kita amalkan ini tercatat sebagai amalan saleh yang memberikan manfaat kepada kita di hari kemudian kelak. Kita lanjut kepada hadis yang kedua setelah kita sama-sama membaca dan mendapatkan beberapa faedah sebagaimana yang disebutkan oleh ahlul ilm dari hadis yang pertama, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang masyhur, innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis yang kedua, an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dhat yawmin idh qala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab شديد سواد شعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, tatkala kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari, tiba-tiba muncul kepada kami seseorang syadidu bayadhi thiyab, yang berpakaian sangat putih, syadidu sawadi syar, yang rambutnya itu sangat hitam, la yura alaihi atharu safar, tidak nampak darinya tanda-tanda safar, wa la ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalinya. Hatta jalasa, sampai kemudian dia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, dan dia mengatakan, ya waqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Lalu dia mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritakan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau mempersaksikan la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan engkau mempersaksikan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Engkau menegakkan salat, engkau membayar zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji apabila engkau mampu jalannya, mampu menuju ke sana. Qala sadaqta. Lalu orang tadi yang bertanya mengatakan, engkau benar. Qala, maka berkata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami pun heran terhadap orang ini. Dia bertanya dan dia juga membenarkannya. Qala fa akhbirni 'anil iman. Lalu dia kembali, yakni laki-laki tadi pun kembali bertanya, fa akhbirni 'anil iman. Maka beritakan kepadaku tentang yang namanya iman. Apa itu iman? Qala, maka Nabi SAW beliau menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruknya. Qala sadaqta. Dia kembali mengatakan, engkau telah benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Lalu kembali laki-laki tadi bertanya, beritakan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala, maka Nabi SAW kembali menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Bahwa engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Qala fa akhbirni 'anil sa'ah. Dia kembali bertanya, beritakan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah yang ditanya tentangnya itu lebih tahu dari yang bertanya. Artinya sama-sama tidak mengetahui. Qala, maka kembali dia bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Beritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha wa antara al-hufatal 'uratal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Bahwa antalidal amatu rabbataha, bahwa seorang ammah, ya seorang budak perempuan itu melahirkan tuannya. Nanti insyaallah akan disebutkan makna dari lafaz-lafaz ini insyaallah taala pada tempatnya. Wa antara al-hufatal 'uratal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat, dan ketika engkau melihat al-hufatul 'uratul 'alata, orang-orang yang tidak berpakaian, ya, yang tidak beralas kaki, ya, bertelanjang dada, ya, yang miskin, yang mereka itu pengembala kambing, ya tatawaluna fil bunyan, di mana mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan, ya, saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Tsumma talaqa. Kemudian laki-laki yang bertanya tadi kemudian pergi. Ya, setelah bertanya dia pergi. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, falabistu maliyan, kemudian aku pun tinggal sesaat atau diam sesaat. Tsumma qala li. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Ya Umar, atadri man is-sa'il?" Wahai Umar radhiyallahu taala anhu, wahai Umar, tahukah kamu siapa tadi yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka aku menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala, maka kata Nabi SAW, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia itu tadi adalah Jibril AS, datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Ya, untuk mengajarkan agama kalian. Ini ma'asyir al-ikhwa azan wa zakumullah, hadith rawahu Muslim yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini hadis yang agung, ya, yang disebutkan oleh para ulama, ya, adalah ummu sunnah, ya, sebagaimana Al-Fatihah adalah ummul Quran, karena Al-Fatihah itu mengandung cakupannya itu mengandung seluruh Al-Quran, maka demikian pula hadis ini, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang masyhur, yang dinamakan sebagai hadis Jibril, ya, hadis Jibril alaihissalam, karena Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan, ya, memberikan pendidikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum tentang agama ini secara menyeluruh, ya, tentang maratibuddin, tingkatan-tingkatan dalam agama, ya. Oleh karena itu para ulama menamakan hadis ini dengan ummu sunnah, ya, dengan ummu sunnah, ibunya sunnah, yakni hadis yang mengumpulkan, ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena cakupannya yang begitu luas yang mencakup agama ini secara menyeluruh. Di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita tentang maratibuddin, tingkatan di dalam Islam, dalam agama ini, ya. Ketika Jibril alaihissalam bertanya tentang Islam, ya, kemudian bertanya tentang iman, kemudian bertanya tentang ihsan, yang insyaallah taala akan disebutkan pada tempatnya. Khawani bidin azani wa azakumullah barakallahu fikum. Kita kembali mengulangi lafaz-lafaz hadis ini untuk kemudian kita berusaha mengambil beberapa faedah yang disebutkan oleh ahlul ilm terkait dengan hadis ini. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang masyhur, ya, Al-Faruq, ya, yang digelari dengan Al-Faruq, pembeda, ya, bainal haqqi wal batil, yang syaitan pun lari darinya. Seorang yang dipersaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai ahlul jannah, Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah. Al-hadith, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, demikian pula Umar radhiyallahu ta'ala anhu dengan jannah, bahwa mereka adalah penghuni jannah, ya, yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui keadaan mereka dan telah mengetahui akhir kehidupan mereka, dan Allah ridha kepada mereka sebagaimana mereka telah ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan telah benar-benar dalam mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sekalipun Syiah Rafidhah mereka membencinya, ya, membenci keduanya, ya, Umar bin Khattab, demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Ini ma'asyiral ikhwah azan wa jazakumullah, sahabat yang masyhur. Qala, beliau mengatakan, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, tatkala kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, di satu hari. Ya, ketika kami, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu hari. Ya. Nah. Ma'asyiral ikhwah azan wa jazakumullah, sini memberikan faedah kepada kita tentang semangatnya para sahabat. Ya, semangatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum untuk menghadiri majalisul ilm, untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, ya, mereka rela untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu kepada beliau, untuk meminta pendidikan dan pengajaran terhadap agama ini, ya. Nah, walaupun dalam kondisi mereka sangat, ya, sangat kesulitan, ya. Kita mengenal bahwa di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ashabu suffah, ya, ada ashab suffah yang mereka tidak memiliki tempat tinggal, ya, sebagian besar mereka adalah penduduk Makkah, ya, yang mereka berhijrah, ya, sebagaimana kita mengetahui ketika ahlu Makkah mereka berhijrah dari Makkah menuju Madinah, itu berhijrah, ya, sebagian besarnya bahkan mayoritasnya itu berhijrah secara sembunyi-sembunyi, ya, ya, demi untuk menyelamatkan agama mereka. Karena ahlu Makkah tentunya akan menghalangi mereka, ya. Maka mereka akan berhijrah dengan sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu mereka tidak membawa harta, ya. Mereka meninggalkannya di Makkah. Bahkan sebagian besar mereka meninggalkan keluarganya di Makkah, ya. Nah, orang-orang yang dahulu bersama mereka, namun ketika mereka enggan untuk masuk ke dalam Islam, maka mereka pun, para sahabat, meninggalkan Makkah menuju Madinah dalam kondisi yang sangat sulit. Ya, mereka meninggalkan orang-orang yang mereka cintai dari keluarga, mereka meninggalkan harta-harta mereka, rumah-rumah mereka, bahkan ada di antara mereka yang rela menukarkan harta-harta yang mereka miliki demi untuk mereka dimudahkan atau dibebaskan menuju Madinah kepada untuk bertemu dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tiba di Madinah dalam kondisi mereka tidak memiliki harta, ya, tidak memiliki harta. Ya, dan mereka menjaga diri dari sifat meminta, ya. Lalu mereka pun tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Dengan kondisi yang begitu sulitnya yang mereka hadapi, masih saja mereka berusaha untuk tetap bersabar duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuntut ilmu, ya. Kita juga mengetahui bersama kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang bergantian bersama seorang Ansar, ya, mendatangi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menimba ilmu, sementara yang lainnya bersama apa mengembalakan ternak unta mereka, ya. Nah, salah seorang di antara mereka, artinya mereka bergiliran. Apabila yang satunya, ya, di hari tiba gilirannya mengembalakan ternak, maka yang satunya mendatangi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitu pula hari sebaliknya bergantian. Ini ma'asyiral ikhwah jazakumullah menunjukkan semangatnya mereka mendatangi majlis ilmu, mendatangi majlis yang diadakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menimba ilmu. Ya, kita juga mengenal, ya, kisah Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu bersama para sahabatnya yang mereka itu syabatun mutaqaribun, yang beliau sebutkan bahwa kami dahulu pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mereka meninggalkan kampung, ya, datang karena kampungnya itu jauh, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sementara mereka itu berjumlah 20, ya, nanu ishrin, ya, syabatun mutaqaribun, ya, yang mereka itu dalam kondisi syabab, pemuda, yang mereka usianya berdekatan, ya, usia berdekatan, ya, tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk belajar ilmu selama 20 hari, ya, selama 20 hari, ya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat mereka sudah, ya, merindukan keluarga-keluarga mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mereka pulang, irji'u ila ahlikum wa aqimu fihim wa 'allimuhum wa muruhum, ya, kembalilah kalian kepada keluarga-keluarga kalian. Naam. Wa aqimu fihim, tinggallah kalian bersama mereka dan ajarkan kepada mereka, perintahkan kepada mereka, yakni didik mereka dengan syariat Islam. Lihat ma'asyiral ikhwah jazakumullah, mereka rela meninggalkan keluarga-keluarga mereka demi untuk mendatangi ilmu, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu. Semangatnya mereka, ma'asyiral ikhwah jazakumullah, maka kita demikian pula. Dianjurkan bagi kita, ya, para thullabul ilm, kita semua thullabul ilmi, para penuntut ilmu, maka hendaknya kita bersemangat, ya, untuk mengambil ilmu, untuk mempelajari ilmu, ya, untuk belajar. Naam. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali sangat-sangat membutuhkan ilmu. Ya, sangat butuh untuk terus dan terus belajar, ya. Yang jangankan kita, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala saja ketika ditanya, ya, ila mata natlubul ilm, sampai kapan engkau atau kita ini akan terus belajar dan menuntut ilmu, ya, kata beliau rahimahullah, ya, minal mahdi ila lahdi, ya, kita akan terus menuntut ilmu kalau bisa dari semenjak seorang itu dibuayan, yakni masih bayi, kalau mampu untuk menuntut ilmu, maka terus dia akan dianjurkan untuk terus menuntut ilmu sampai dia meninggal, ya, sampai dia meninggal. Maka ma'asyiral ikhwah jazakumullah, anjuran, ya, untuk kemudian seorang bersemangat dalam menuntut ilmu. Dari sini pula ma'asyiral ikhwah jazakumullah menunjukkan kepada kita, ya, tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa beliau, ya, meluangkan waktunya bersama para sahabatnya mengajari mereka, membimbing dan memberikan pendidikan ilmu kepada mereka. Ya, maka demikian pula seorang talibul ilmi, ya, dia dianjurkan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepadanya berupa ilmu, walaupun, ya, sedikit tentunya, ya, maka dia pun tetap dianjurkan untuk kemudian bergaul bersama masyarakat atau manusia dan berusaha memberikan manfaat kepada mereka sesuai dengan apa yang dia mampu, ya, sesuai dengan apa yang dia sanggupi. Naam, menyampaikan apa yang telah dia ketahui dari dakwatul haq, ya, dari dakwah yang benar ini kepada manusia, ya. Naam, dan tidak kemudian dia bersendiri atau uzlah meninggalkan manusia, ya, karena ketika dia tetap bersama mereka, ya, dan dimudahkan untuk bisa membimbing mereka, maka itu adalah kebaikan yang besar, ya, jauh lebih baik daripada dia meninggalkan manusia lalu kemudian hidup sendiri, ya. Nah, daripada dia meninggalkan manusia lalu dia hidup sendiri, ya. Nah, dia tinggal bersama manusia, ya, lalu kemudian dia bersabar tentang dengan gangguan mereka, ya, itu jauh lebih baik daripada dia kemudian bersendiri meninggalkan manusia, terkecuali apabila memang dia mengkhawatirkan pada dirinya fitnah, dia mengkhawatirkan dirinya itu terseret dalam fitnah, ya, yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya, ya, yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Namun ketika dia memiliki ilmu, ataukah ketika dia mengetahui ada bahwa ada kalangan ahlul ilmi yang bisa untuk dimintai bimbingan, atau kalangan para ulama yang masih saja terus membimbing, maka dia dianjurkan untuk tetap bersama manusia dan memberikan manfaat kepada mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alladhi yasbiru, alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Seorang mukmin, al-mukmin alladhi yukhalitun nas, seorang mukmin yang dia bersama manusia, ya, yang dia bersama tinggal bersama manusia dan bersabar terhadap gangguan yang timbul dari mereka, itu lebih baik dari seorang mukmin yang tidak bergaul dan tidak bersama manusia dan tidak sabar terhadap gangguan mereka, ya. Ini ma'asyiral ikhwah jazakumullah, seorang yang memiliki ilmu, ya, ataukah seorang yang terbimbing, ya, ataukah seorang yang mendapatkan arahan dari para ahlul ilmi atau para ulama, maka dia dianjurkan untuk tetap bersama manusia, ya, mengajarkan atau memberikan arahan dan bimbingan kepada mereka dan bersabar dengan gangguan yang mereka hadapi, ya. Jangankan kita ma'asyiral ikhwah jazakumullah yang banyak salah, ya, yang lisan kita tidak fasih, tidak begitu baik dalam menyampaikan, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, kita lihat, ya, al-anbiya wa rusul, kudwah kita, ya, ketika mereka berdakwah, ya, mereka mendapatkan berbagai macam gangguan, ya, mereka mendapatkan berbagai macam cobaan dari kaum-kaum mereka sendiri, yang padahal kaum-kaum tersebut telah mengetahui tentang keadaan nabi atau rasul yang diutus kepada mereka alaihi wassalatu wassalam, ya, namun mereka saja masih saja menimpakan gangguan dan ada kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam tersebut. Namun mereka tetap saja bersabar, ya, tetap saja bersabar. Karena ma'asyiral ikhwa azani wa azakumullah, ya, seorang da'i, ini penting, anna da'iya mutalabun bidda'wah wa laysa mutalaban bin natijati wa samar. Bahwa seorang da'i yang dituntut darinya adalah dakwah, adalah menyampaikan, itu yang dituntut darinya, itu yang akan dimintai pertanggungan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepadanya berupa ilmu. Apakah dia telah mengamalkan? Apakah dia menyampaikan kepada yang lainnya? Nah, maka seorang dai dituntut untuk menyampaikan, dan dia tidak dituntut dengan hasilnya, apakah ada yang mengikuti ataukah tidak, ya, itu bukan tanggung jawabnya, karena itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu di tangan Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya. Allah berikan, Allah karuniakan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya, seorang dai hanyalah menyampaikan. Ma 'alaina illal balagh, tidak ada kewajiban bagi kita kecuali hanya sekedar menyampaikan. Ya. Kecuali hanya sekedar menyampaikan. Adapun hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seorang dai juga dituntut ketika dia berdakwah, ya, berdakwah dengan ikhlas. Ketika dia berdakwah, dia dituntut untuk di atas basirah wal ilm, berdakwah dengan hikmah, dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bersabar, karena yang namanya dakwah itu mesti akan ada ujian. Ya. Mesti dia akan mendapatkan yang namanya gangguan, ya, cobaan, itu pasti. Dan itu sunnatullah ala khalq, sunnatullah yang berlaku kepada makhluk, ya. Karena seorang da'i ma'asyiral ikhwazan wazakumullah, ya, seorang yang menyampaikan sesuatu kepada yang lainnya, dia akan menempuh dua cara, ya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Dia akan memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan dia tentunya juga akan melarang dari yang namanya kemungkaran, ya. Sementara setiap jiwa keumumannya itu tidak suka untuk kemudian diarahkan kepada yang menyelisihi syahwatnya, ya. Nah, yang menyelisihi syahwatnya, ya, kecuali yang masih bersih fitrahnya tentunya, ya. Nah, dan kebanyakan hal-hal yang yang merupakan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa, ya. Nah, ya, hujibatil jannatu bil makari wa hujibatin naru bisyahwat. Ya, jannah itu ditutupi, dilingkupi oleh sesuatu yang tidak disukai, sementara neraka itu ditutupi, dipagari oleh sesuatu yang diinginkan, yang selera, sesuai selera, ya. Nah, maka ketika seseorang itu memerintahkan kepada ma'ruf, ya, ataukah lebih sangat terkait lagi ketika dia melarang dari suatu kemungkaran, ya, tentunya hati-hati yang enam, yang sudah keluar dari fitrahnya, yang sakit atau yang berpenyakit, ya, ataukah bahkan yang telah mati, tentunya akan, ya, enam menolaknya dan tidak menerimanya, sehingga mesti akan ada yang namanya gangguan, ya, dan itu dialami oleh para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga ma'asyiral ikhwan wa jazakumullah, dari sini, ya, adalah kabar gembira, ya, enam kepada mereka para dai, orang-orang yang hendak menyampaikan kepada yang lainnya agar mereka bersabar. Lihat para nabi, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, ya, beliau ditampakkan fara'aitun nabiyya wa ma'ahu arwahtu wan nabiyya wa ma'ahu arrajul wa rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melihat ada seorang nabi yang pengikutnya bersamanya itu kurang dari 10 orang. Saya juga melihat seorang nabi yang pengikutnya itu satu atau dua orang, ya. Dan saya juga melihat seorang nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Coba kita lihat. Ma'asyiral ikhwah jazakumullah, ada nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut, ya. Padahal nabi ini berdakwah dengan wahyu, ya. Padahal nabi ini berdakwah dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun seumur dakwahnya itu tidak ada seorang pun yang mengikuti nabi tersebut, ya. Lihat ma'asyiral ikhwan jazakumullah, namun tidak ada pengikut yang mengikuti nabi tersebut, itu tidak merendahkan kedudukan nabi tersebut, ya. Tidak kemudian dia keluar dari status dia sebagai seorang nabi alaihi salatu wasalam, akan tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Namun ini merupakan kabar gembira bahwa seorang itu tugasnya hanya menyampaikan, namun hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu melarang dari satu keburukan, ya, maka biasanya akan muncul respon dari yang lainnya, dari manusia, ya, yang tidak suka, akan mengatakan, akan membencinya dan seterusnya, sehingga dia bersabar. Ikhwani fiddin azan wa jazakumullah, ada satu kisah yang baik untuk kemudian disebutkan tentang bagaimana kesabaran para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam membimbing umat ini, ya, untuk terus berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang padanya itu terdapat pelajaran yang sangat penting, ya, yang disebutkan oleh para ahlul ilm. Riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah dalam sunannya, ya. Beliau menyebutkan akhbaran Al-Hakam Ibn Al-Mubarak, memberitakan kepada kami Al-Hakam Ibn Al-Mubarak, anbana Amr Ibn Yahya, kala Amr Ibn Yahya memberitakan kepada kami, kala samitu abi yuhadithu an abi, saya mendengar ayahku memberitakan hadis dari ayahnya, ya. Beliau mengatakan, kunna najlisu ala babi Abdillah Ibn Mas'ud qabla salatil ghada, kami dahulu pernah duduk, ya, di depan pintu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, sebelum salat subuh, ya. Fa idza kharaja masyaina ma'ahu ila al-masjid, apabila beliau keluar maka kami akan bersama-sama beliau menuju masjid, ya. Menuju masjid, ya, karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu sebagai amir, ya, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sebagai amir, sehingga diantara para sahabat atau murid-muridnya ada yang menanti beliau, ya, menanti untuk bersama-sama menuju masjid, duduk di pintu rumahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu untuk bersama-sama menuju masjid. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari, Lalu datang kepada kami Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du. Apakah Abu Abdurrahman, yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, telah keluar menemui kalian? Ya, qulna la. Maka kami pun mengatakan belum. Fajalasa ma'ana. Maka beliau pun duduk bersama kami hatta kharaja, sampai Ibnu Mas'ud pun keluar. Falamma kharaja qumna ilaihi. Maka ketika beliau telah keluar, kami pun bangkit bersama-sama beliau jami'an. Faqala lahu Abu Musa. Lalu Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu pun bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya Abu Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjidi anifan amran ankartuhu. Wahai Abu Abdurrahman, kunyah beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya aku tadi melihat di masjid barusan ada satu perkara yang saya ingkari. Amran ankartuhu, ada satu perkara yang saya mengingkarinya. Walam ara walhamdulillah illa khaira. Sementara saya tidak melihat walhamdulillah kecuali kebaikan. Qala fama huwa? Kata Ibnu Mas'ud, apa itu? Faqala inni in ishta fasatarahu. Ya, kalau engkau lihat, kalau engkau nanti menuju ke sana, kalau engkau hidup, ya engkau akan melihatnya. Ya. Qala ra'aitu fil masjid khilaqan ra'aitu fil masjid ya qauman hilaqan yantadhiruna salata fi kulli hilqatin rajulun wa bi aydihim hasan. Ya, saya melihat di masjid ada satu kaum yang mereka membentuk halqah, ya mereka membentuk kelompok, berkelompok-kelompok, ya mereka menanti salat di mana di setiap kelompok tersebut ada seseorang, ya seorang pemimpin yang memimpin mereka. Wa fi aydihim hasan, sementara di tangan-tangan mereka itu ada biji-bijian, ada kerikil, ya. Fa yaqulu kabbiru mi'ata mi'ah, ya. Lalu orang tadi yang memimpin tadi mengatakan, kalian bertakbirlah 100 kali. Fa yukabbiruna mi'ah, lalu mereka pun bersama-sama bertakbir 100 kali. Fa yaqul halilu mi'ah, fa yuhalliluna mi'ah. Lalu orang tadi kemudian kembali mengatakan, bertahlillah, ucapkan la ilaha illallah 100 kali. Maka mereka pun bersama-sama mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Wa yaqulu sabbihu mi'ah, ya fa yusabbihuna mi'ah. Lalu orang tadi kemudian kembali memerintahkan, ya, bertasbih, subhanallah, bertasbihlah 100 kali. Maka mereka pun bertasbih 100 kali. Qala, setelah menceritakan hal tersebut, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala bertanya, ya, famadza qulta lahum, apa yang telah engkau katakan kepada mereka? Ya, kata Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, ma qultu lahum syai'an intidara ra'yik, saya belum mengatakan sesuatu pun kepada mereka karena menanti keputusanmu, ya, au intidara amrik, atau menanti perintahmu. Qala, maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim wa dhamantu lahum alla yadhi'a min hasanatihim, ya, kenapa engkau tidak memerintahkan mereka untuk menghitung saja kesalahan-kesalahan mereka, dan engkau jamin wa dhamanta, dan engkau menjamin untuk tidak ada kebaikan mereka sedikit pun yang akan sia-sia, ya, yang akan hilang. Tsumma madha wa madaina ma'ahu, kemudian Ibnu Mas'ud keluar, lalu kami pun bersama beliau, ya, hatta ada hilakan mintil kal hilak. Lalu kemudian, ya, beliau pun datang kepada halaqah tersebut, ya, lalu kemudian mengingkari apa yang mereka perbuat, ya, naam, ya, mengingkari apa yang mereka perbuat. Beliau mengatakan, ya, faudu sayyiatikum fa ana dhamin alla yadhi'a min hasanatikum syai, ya, kena hitunglah kesalahan-kesalahan kalian, saya yang akan menjamin bahwa kebaikan-kebaikan kalian sedikit pun tidak akan sia-sia, tidak akan hilang, ya. Maka beliau pun kemudian marah, ya, waihakum ya amata Muhammad, ma asra halakatakum, wahai celaka wahai kalian, ya, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu cepatnya, ya, kehancuran kalian. Haula'i sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun, mereka ini para sahabat nabi kalian masih saja hidup, ya, masih banyak, ya. Wa hadhihi thiyabuhu lam tubla, pakaiannya itu belumlah usang. Wa aniyatuhu lam tuksar, dan bejana-bejananya belum lagi pecah, ya, artinya ilmu masih tersebar, ya, masih banyak, ya. Walladhi nafsi fi biyadih, ya, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad aw muftatihi babi dhalalatin. Ya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengingkari perbuatan mereka, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya, ya, kalian ini berada di atas agama yang lebih terbimbing dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian ini sedang membuka pintu kesesatan, ya, sedang membuka pintu kesesatan. Ya, ketika mereka diingkari seperti itu, maka mereka pun menjawab, kalau mereka mengatakan, wallahi ya Abu Abdurrahman, ma aradna illa khair, ya, wahai Abu Abdurrahman, demi Allah kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ya, maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa kam min muridin lil khair lan yusibah, berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan namun mereka tidak mendapatkannya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya telah memberitakan kepada kami bahwa ada satu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melewati kerongkongan mereka, yakni tidak masuk ke hati, ya, hanya sampai di lisan saja. Wa imallah ma adri la'alla aktsarakum minkum aktsarahum minkum, demi Allah saya tidak tahu, boleh jadi mayoritas mereka itu adalah kebanyakan dari kalian. Ya, summa tawalla anhum, kemudian beliau pun pergi, berlalu. Ya, beliau ingkari, lalu kemudian beliau berlalu. Kata Amr ibn Salamah rahimahullahu taala yang menyaksikan kejadian tersebut, beliau mengatakan, ra'aina amata ulaikal hilaq yuta'inuna yawman nahrawan ma'al khawarij. Ya, kata Amr ibn Salamah rahimahullah, maka kami pun melihat mayoritas yang mengikuti hal hilaq tersebut, yang duduk di kelompok-kelompok tadi yang diingkari tadi, mayoritas mereka, ya, menyerang kami pada hari Nahrawan bersama Al-Khawarij, yakni mereka bersama kaum Khawarij. Khawani bidin azani wazakumullah, lihat hadis ini, hadis yang sangat agung, yang padanya pada hakikatnya terdapat faedah yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat banyak, ya. Kesungguhan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang mencerminkan pendidikan Nabi SAW kepada mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tentang al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ya, tentang memerintahkan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mengingkari kemungkaran, ya, yang mengkat dan mengingkari kemungkaran, dakwah, berdakwah kepada manusia walaupun mungkin manusia mereka enggan, ya, karena mereka mungkin sebagian besar tidak mengetahui, ya, tapi butuh untuk kemudian disampaikan kepada mereka sehingga ilmu itu tersebar, ya, sehingga manusia pun mereka mengetahui al-haq minal batil, mereka mengetahui kebenaran dari kebatilan. Dari sini pula ma'asyiral ikhwan wa jazakumullah, kita mendapatkan faedah bahwa, ya, berpaling dari ilmu wal ulama sababud dhalalah, ya, berpaling dari ilmu dan ulama, bersikap zuhud dari bimbingan dan arahan ulama, itu adalah pintu yang mengantarkan kepada kesesatan dan kehancuran, ya, yang mengantarkan kepada kesesatan dan kehancuran. Lihat mereka ini ma'asyiral ikhwan wa jazakumullah, awal mula, ya, mereka melakukan penyimpangan yang kecil, ya, melakukan penyimpangan yang kecil, ya, menghitung-hitung kerikil untuk kemudian menghitung tasbih tahlil yang mereka ucapkan dengan bebatuan, yang kemudian diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mereka enggan dari menerima bimbingan tersebut, maka lihat akibatnya, ya, ternyata ini mengantarkan mereka bersama Khawarij berperang, memerangi kaum muslimin dari bid'ah yang kecil mengantarkan mereka kepada bid'ah yang besar, ya. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwan jazakumullah, ya, nah, hadis ini memberikan peringatan kepada kita bahwa berpaling dari bimbingan ulama itu merupakan pintu dari pintu-pintu kehancuran, pintu dari pintu-pintu kesesatan, ya. Dari sini pula menunjukkan kepada kita tentang dalamnya pandangan ulama dan begitu dalamnya ilmu mereka, bahwa mereka melihat satu perkara itu jauh ke depan, berbeda dengan yang lainnya, dengan manusia secara umum. Ya, mereka mengetahui satu fitnah ketika fitnah itu telah berlalu, namun para ulama mereka melihat fitnah tersebut sebelum fitnah itu datang, Lihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengingkari perkara ini sebelum nampak ya kesesatan yang lebih besar. Beliau ingkari, beliau ingatkan hati-hati ya, cukuplah dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat bahwa para sahabat mereka ini banyak dan mereka membawa ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambillah ilmu dari mereka, cukupkan dengan apa yang telah ada, jangan membuat yang lainnya. Ketika mereka berpaling, maka mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari penyimpangan tersebut. Ini juga ma'asyiral ikhwah yang menunjukkan kepada kita rahmatnya para ulama, ya kasih sayang para ulama kepada umat, di mana mereka sangat-sangat memperhatikan umat dan kasih sayang kepada mereka. Mereka tidak menginginkan umat itu terjatuh ke dalam kesesatan sekecil apapun yang bisa mengantarkan kepada neraka, ya, yang bisa mengantarkan kepada neraka. Sayangnya mereka kepada manusia mengantarkan mereka membimbing manusia menuju jalan petunjuk, ya, menuju hidayah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat begitu besar kecintaan para ulama kepada umat dan bandingkan dengan sikap umat ini kepada para ulama, ya, tidak sedikit di antara umat ini yang merendahkan para ulama, ya, yang mencerca para ulama, padahal begitu besar kasih sayang dan perjuangan para ulama untuk menyelamatkan umat. Di sini pula ma'asyiral ikhwah azan jazakumullah menunjukkan kepada kita bahwa ya kesalahan yang kecil ketika seseorang itu tidak berusaha untuk memperbaikinya, ya bid'ah yang kecil ketika seseorang tidak berusaha untuk bertobat dan memperbaikinya kembali kepada al-haq, maka ini sedikit demi sedikit akan mengantarkan pemiliknya wal'iyadu billah kepada bid'ah yang lebih besar, kepada bid'ah yang lebih besar. Ya lihat kisah ini, ya. Awal mula mereka melakukan bid'ah yang kecil, namun ketika mereka tidak mengikuti bimbingan para ulama mengantarkan mereka kepada bid'ah yang lebih besar. Dari sini ma'asyiral ikhwah azan jazakumullah memberikan pendidikan kepada kita bahwa seorang yang menyampaikan kebaikan tugasnya adalah menyampaikan. Ya, tugasnya hanya sekedar menyampaikan. Ya, adapun hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun yang wajib adalah menyampaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya dari ilmu. Tentunya sekali lagi hal ini tidak menafikan sikap rahmat. Tidak menafikan lebih mengedepankan lembut, ya, kelembutan dan sikap rahmat, dan juga dengan basirah dan ilmu dan berdakwah dengan hikmah. Namun ma'asyiral ikhwah jazakumullah, yang demikian pula tidak menafikan terus memerintahkan kepada yang ma'ruf dan terus mengingkari dari kemungkaran sehingga manusia terbimbing di atas hidayah, mengetahui mana yang ma'ruf dan mengetahui mana yang mungkar untuk dijauhi dan ditinggalkan. Ini ma'asyiral ikhwah jazakumullah mungkin yang bisa kita sebutkan di pertemuan yang singkat ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Insyaallah kelanjutan hadis ini disebutkan di pertemuan-pertemuan yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.